Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'aliqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Ya man, alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa ilmuhu bikulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa la yakhlu min ilmihi makanun, dan tidak ada satu tempat pun yang alpa dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui oleh Allah Jalla wa ala. Maka sekecil apapun bahagian dari muka bumi ini, pasti Allah Subhanahu wa taala bisa memantaunya dan mengetahui apa yang terjadi di dalamnya, walaupun sesuatu yang belum terucap pada diri seorang hamba, keinginan dia di dalam hatinya, keinginan dia di dalam sanubarinya, maka semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan syarah atau penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah ketika beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu lembar daun pun yang gugur kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ard, begitu pula tidak ada satu benih pun yang ditanam pada malam hari kecuali Allah pun mengetahuinya. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin, benda yang padat, benda yang basah, benda yang cair, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercatat di dalam kitab mubin, di dalam lauhul al-mahfud yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau menukilkan firman Allah Jalla wa ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian pada malam-malam hari, yakni ketika seorang diberikan waktu untuk beristirahat, untuk dia tidur, yakni bin naum, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ketika seorang diberikan istirahat pada malam harinya, pada hakikatnya tidur itu merupakan akhul maut, saudara dari kematian, sebagaimana yang dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Wara'ah, wa ya'lamu ma jarahtum ay ma kasabtum, Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui apa yang kalian usahakan untuk ma'isyah, untuk mencari nafkah-nafkah kalian. Bin nahari thumma yaba'athukum fih. Pada siang hari kalian menyebar di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari karunia, untuk mencari keutamaan. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahuinya. Kemudian di siang hari tersebutlah kalian dibangkitkan dari istirahat-istirahat kalian. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, taqumuna minan naum, pada siang hari kalian bangun dari tidur-tidur kalian. Manilladzi anamakum fil awwal wa manilladzi ayqadakum? Siapa zat yang membuat kalian tidur? Siapa pula zat yang membangunkan kalian? Huwallahu subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, "Falau fakkarta fi hadzal kauni ladallaka hadza 'ala 'azamatillahi subhanahu." Apabila kita semua berpikir tentang apa yang terjadi pada alam semesta ini, pada malam hari kita bisa beristirahat, di siang hari kita bangun kemudian mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Apabila kita perhatikan satu persatu yang terjadi di alam semesta ini, fil kaunil alami, ladallaka hadza ala azamatillah. Semua ini akan menunjukkan pada diri kita semua tentang kemahabesaran, kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallamta lillahi azza wa jal, lau ta'ammalta fi kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma akhbara bihi minal hawadithil madiyah wal mustaqbalah allati ta'ti kama akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika kita mengetahui ini semua, kita mengetahui maha agungnya Allah, maha besarnya Allah jalla wa ala, wasallamta lillahi azza wa jal, dan engkau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lau ta'ammalta fi kalamir rasul, begitu pula kalau engkau perhatikan apa yang ada di ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma akhbara bihi minal hawadithil madiyah, dan apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada umat-umat terdahulu, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, wal mustaqbalah, dan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan sebuah khabar dari Allahu jalla wa ala yang merupakan wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril, dan ditugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jenis wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu dan apa yang berkaitan dengan umat-umat yang akan datang di zaman kita. Maka perkara-perkara gaib disampaikan oleh Allahu jalla wa ala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati ta'ti kama akhbar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut kepada kita semua sesuai dengan apa yang beliau terima dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, manil ladzi dallahu ala hadza, siapa yang menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan hal-hal tersebut, apa yang terjadi di masa lampau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya Bani Israel, enggak disaksikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau alaihi salatu wasallam mengetahui yang diterima dari wahyu Allahu jalla wa ala. Begitu pula apa yang di zaman kita sekarang, tersebar sekian banyak fitan, tersebar sekian banyak musibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hal tersebut, akan tetapi diberitahukan, diinformasikan lebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menunjuki kepada beliau hal-hal tersebut? Huwallahu jalla wa ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi awha ilaih, dialah Allah jalla wa ala yang memberikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Laisa huwa min indihi, hal tersebut bukanlah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari hawa nafsu beliau. Innama huwa min indillahi azza wa jal, ditakkid, ditekankan lagi oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Apapun yang berkaitan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus pada pembahasan ini, berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allahu jalla wa ala, Ini semuanya pun datang dari Allahu Jalla wa'ala, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabat, dan sampailah ke tengah-tengah kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat demikian dan demikian, bahwa Allahu Jalla wa'ala memiliki nama ini dan nama itu. Semuanya dijelaskan satu persatu secara rinci oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada kita semua. Maka tidak akan bisa ada kedustaan pada perkara-perkara tersebut. Laisa huwa min indihi wa innama huwa min indillahi azza wa jal. Khabar-khabar tersebut semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ijtihad, bukan satu akal-akalan yang dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau nazzaltal ahaditha alal waqa'iki alal waqa'i'i fa innaka tata'ajjab. Kalau seandainya engkau perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau bandingkan dengan waqi' yang terjadi, kenyataan yang terjadi di masa sekarang, fa innaka tata'ajjab, maka pasti engkau akan takjub, akan merasa heran. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan sejak 1,000+ tahun yang lalu, terjadi di zaman kita sekarang? Bagaimana tersebarnya kejahilan itu sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sejak ribuan tahun yang lalu. Bagaimana akan terjadi fitnah demi fitnah, bagaimana akan terjadi musibah demi musibah, itu semua telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kata ta'ajjab, kita semua akan merasa heran. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita sekarang. Beliau menggambarkan bagaimana generasi bagaimana generasi umat ini yang akan menghalalkan musik-musik. Bagaimana generasi muslimat, mukminat yang ada di zaman sekarang ini, mereka berpakaian tapi seakan-akan telanjang, wa'iyadzubillah, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak ribuan tahun yang lalu. Dari mana ini semua? Bukan ramalan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bukan sahir, Nabi bukan tukang sihir. Itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu yang Allah jalla wa'ala sampaikan. Maka dari sini kita harus memupuk keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan wahyu dari Allah jalla wa'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati bahwa Allah jalla wa'ala adalah satu zat yang memiliki dua tangan, kita imani sam'an wa ta'atan. Karena itu hakikatnya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ghadab, Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat ar-ridha, Allah memiliki sifat ridha, artinya menunjukkan itu semua bukan tajsim, bukan tashbih, bukan artinya kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Makhluknya bisa marah, makhluknya bisa ridha, berarti Allah bisa marah dan bisa ridha. Kalau kita tetapkan, maka berarti kita masuk ke dalam golongan mujassimah. Bukan demikian kita memahami ayat Allah, bukan demikian kita memahami hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian banyak ayat Allah jalla wa ala menerangkan radiyallahu anhum wa radu'an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, para sahabat, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isbat, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridha. Allah suka dengan perbuatan-perbuatan amal saleh. Allah suka dengan ketaatan demi ketaatan. Jangan disalahfahami berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Maka ini yang ditekankan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru lana min siyaril anbiya wal umami asyai'al kathira ma'a anna asrahu mutaakhirun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita kisah-kisah para nabi yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkisahkan dengan kisah yang banyak, panjang lebar, secara terperinci. Ma'a anna asrahu mutaakhir atau mutaakhir, dalam keadaan zamannya Nabi alaihi salatu wasallam merupakan zaman terakhir. Asrahu mutaakhirun, zaman Nabi alaihi salatu wasallam adalah zaman yang terakhir dibandingkan dengan Musa, Harun, dibandingkan dengan Nabi Daud dan yang lainnya dari anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Nabi alaihi salatu wasallam terakhir karena memang beliau khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Tapi dari mana itu semua diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Manil ladzi atla'ahu ala hadza? Siapa yang menginformasikan, yang mengkhabarkan beliau perkara-perkara ini? Huwallahu jalla wa ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadza dalilun ala anna annahu rasulun min indillah. Maka ini semua merupakan dalil, bukti yang sangat akurat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal Qur'anul 'Azim la yumkin ayati bihi min indi ghairillah. Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, la yumkin, tidak akan mungkin, ayati bihi min indi ghairillah, tidak akan mungkin datang dari sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jalla wa ala telah menyatakan di dalam ayatnya yang mulia surah Al-Isra ayat ke-88, kulla inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah Jalla wa'ala, kul, katakan wahai Muhammad. Ini sebuah perintah yang datang dari Rasul, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul, sampaikan wahai Muhammad. Perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang aku sampaikan ya Allah? La inijtama'atil insu wal jin. Sampaikan wahai Muhammad, kalau seandainya bangsa manusia, bangsa jin, ijtama'at, mereka semua berkumpul. Berkumpul mereka semua, orang-orang cerdasnya, orang-orang jeniusnya, bukan hanya dari kalangan manusia, bangsa jin disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Mereka semua berkumpul, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, azkiya al-fudala, di sisi manusia wal jin, mereka berkumpul untuk membawa dan berusaha mendatangkan Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari ayat-ayatnya. Buat Al-Quranul Karim. Bikin oleh kalian Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat. Surah demi surah. Lembaran demi lembaran. Ayo. Ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bangsa jin dan manusia. Maka kata Allah Jalla wa'ala, la ya'tu nabi mithlihi. Sekali-kali mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan, bisa membawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun sesama mereka itu saling membantu, saling berta'awun, saling tolong-menolong, terus saling bekerja sama, ayo kita ciptakan Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala bukan Al-Qur'an yang ditantang, satu ayat. Satu ayat saja. Ditantang lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tetap mereka tidak akan mampu. Sepandai, secerdas, sehebat apapun seorang manusia. Karena mereka hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Huwa min kalamillahi jalla wa'ala. Yang mana Al-Quranul Karim tersebut adalah dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamar rasulu muballigun anillahi jalla wa'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan muballigh, seorang yang menyampaikan anillah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menukilkan ayat yang mulia, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li undhirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an. Telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liundhirakum bihi, agar aku bisa memperingatkan kalian, wa man balagh, dan aku pun memperingatkan orang-orang yang sampai kepadanya ayat demi ayat Allah, surah demi surah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muballighun 'anillahi jalla wa ala, adalah Nabi alaihi salatu wassalam memiliki satu tugas besar, yaitu untuk menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan pada penjelasan-penjelasan terakhir dari kaidah ke-11 yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam Syarh Sunnah, menunjukkan kepada kita bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang amin, seorang yang amanah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sampaikan wahai Nabi, sampaikan wahai Rasul, akan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa ada satupun yang disembunyikan. Maka inilah yang dimiliki dari keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul, yakni di usia 40 tahun ke bawah, di tengah-tengah bangsa Quraisy beliau pun dikenal sebagai seorang yang amin, sebagai seorang yang amanah. Padahal belum diutus sebagai nabi dan rasul, belum diutus oleh Allah Jalla wa'ala wahyu kepada beliau, tapi beliau memang sudah dikenal sejak dahulu sebagai seorang yang amin, al-amin, ar-rasul al-amin. Maka itulah gelar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang utusan yang penuh amanah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif alaihi rahmatullah, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pada kaidah yang ke-12, wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa wa lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wala yaqulu fi sifati rabb. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan ketika dia mendengar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengucapkan kaifa, bagaimana hal ini, walima, kok bisa hal ini, illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki komentar demikian ketika dibawa ke hadapannya, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala memiliki as-saqa, memiliki betis. Sifat Allah Jalla wa ala adalah di antara yang disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki wajah. Begitu pula Allah Jalla wa'ala memiliki sifat al-ghadab, seperti yang sudah kita bahas tadi, ar-ridha. Allah marah, Allah pun bisa ridha. Begitu pula Allah Jalla wa'ala memiliki al-ain, al-basar, penglihatan, as-sam', pendengaran. Ini semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sifat-sifat ini sampai kepada seorang muslim, seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian yang dia komentari adalah kaif, bagaimana mungkin Allah memiliki sifat yang demikian, walima, untuk apa kita mensifati Allah Jalla wa ala dengan hal yang demikian. Kalau model seperti ini komentar-komentar mereka, padahal mereka mengakunya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa ala istawa alal arsh, sebuah sifat yang namanya sifatul ulu, sifat yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala maha tinggi. Kaif, kok bisa Allah berada di atas arsh? Berarti Allah Jalla wa'ala memiliki kebutuhan terhadap arah atas. Kalau model yang seperti ini, kata Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, berarti orang tersebut merupakan orang yang ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyarah kaidah ini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan syarah yang cukup ringkas. Beliau mengatakan, la yus'alu 'anil kaifiyah wa la yus'alu 'anit ta'lil wa lima qala kadza. Maka seorang muslim, seorang mukmin, pantasnya tidak dia bertanya, tidak boleh untuk dia bertanya, anil kaifiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa naik ke atas langit, caranya bagaimana Allah naik itu, apakah terbang menggunakan tangga dan yang seterusnya. A'udzubillah minadzalali wal hawa, ini sudah waswas syaitan, syubuhat syaitaniyah yang masuk ke telinga-telinga dia, fikiran-fikiran dia, wal'iyadzubillah. Kaifiyah, enggak perlu kita tanya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, gimana turunnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki betis, bagaimana bentuk betisnya Allah. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Nanti semuanya akan sirna, tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hilang, hancur ketika yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan yang sangat mulia, keistimewaan yang sangat istimewa, keluar biasaan yang sangat luar biasa, wajah Allah Al-Karim yang maha mulia. Ketika ada seorang yang mengomentari ayat ini, bagaimana mungkin hanya wajah Allah yang tersisa di muka bumi ini? Berarti yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan wajah Allah. Ketika dia sudah bertanya bagaimana, kaifa, ini menunjukkan syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Dia adalah seorang yang ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengisbatkan, Allah yang menetapkan bahwa Allah Jalla wa ala akan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini, dan yang tersisa hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Bagaimana? Enggak usah kita tanya bagaimana. Bukan tugas kita untuk bertanya. La yus'alu 'ani ta'lil, enggak perlu kita tanya tentang sebab. Lima qala kadza, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang semacam ini? Kenapa Allah Jalla wa ala menurunkan ayat yang semacam ini? Enggak perlu kita tanya. Lantas sikap yang benar bagaimana? Disebutkan oleh Asy-Syaikh, bal yusallam lillahi azza wa jal. Bahkan yang wajib bagi dia adalah menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ya'lamul kaifiyah illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada seorang makhluk pun yang mengetahui tentang kaifiyah, bagaimana zat Allah Jalla wa ala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bagaimana bentuk Allah Jalla wa ala. Lantas sifat-sifat tersebut yang dikomentari, yang disampaikan, yang ditabligh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya itu beliau terima langsung dari Allah Jalla wa ala, bagaimana disikapinya? Diterima seperti itu saja. Kaidah yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana para imamatus salaf mengajarkan sebuah kaidah yang sangat penting, amirruha kama ja'at. Bagaimana ayat tersebut datang kepada dirimu, biarkan begitu saja. Jangan ditanya-tanya, jangan ditakwil-takwil, tidak boleh diperkarakan. Wa yabqa wajhu rabbik. Hanya yang tersisa wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hancur. Hanya wajah Allah. Na'am, hanya wajah Allah. Enggak ada betisnya, wallahu a'lam. Enggak ada pendengarannya, wallahu a'lam. Enggak ada tangannya, wallahu a'lam. Nusallim lillahi azza wa jalla. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al. Enggak boleh kita bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun. Kitalah sebagai manusia yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akidah penting yang ada di sisi seorang ahlus sunnah, yang ada di sisi seorang ahlul hadis wal athar, yang ada di sisi seorang salafi, yang katanya mengikuti jalan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang modelnya semacam ini, tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, Allah Jalla wa ala memiliki pendengaran, Allah Jalla wa ala memiliki betis, Allah Jalla wa ala memiliki tangan, bahkan tangannya berjumlah dua. Ayat-ayat yang semacam ini dalam Al-Qur'anul Karim sudah dibaca, bahkan lebih dari itu sudah difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang merupakan murid-murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menganulir ayat tersebut, memperkarakan ayat tersebut. Bagaimana Allah punya dua tangan? Bagaimana Allah punya betis? Kenapa Allah berfirman dengan ayat ini? Enggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Apa yang ada di sisi mereka? Sam'an wa ta'atan. Nusallim lillahi azza wa jalla. Selesai. Allah punya dua tangan, terima. Jangan protes. Allah punya betis, terima. Allah punya penglihatan, terima. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, terima. Enggak boleh kita protes, enggak boleh kita anulir, enggak boleh kita pertanyakan. Itu zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Enggak boleh pula kita mentakwil, oh yang dimaksudkan itu ketika Allah Jalla wa'ala berfirman Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas arsy-Nya, maksudnya itu istaula. Maksudnya itu adalah Allah Jalla wa Ala menguasai arsy-Nya, bukan duduk bersemayam di atas arsy-Nya, bukan. Ini namanya ta'wil batil. Pentakwilan yang keliru. Pentakwilan yang salah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menetapkan. Aamintu man fis sama. Dalam ayat Allah ada, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dengan lafaz yang persis seperti itu. Aamintu man fis sama. Apakah kalian beriman dengan satu zat yang berada di atas langit? Bagaimana mungkin ada seorang yang mengatakan Allah itu tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, karena Allah tidak berkaitan dengan arah. Maka kalau modelnya seperti ini, kita jawab, Anda adalah seorang yang syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Anda adalah seorang yang ragu tentang keberadaan Allah Jalla wa ala. Subbihisma rabbikal a'la. Wadih. Subbihisma rabbikal a'la. Subbih. Bertasbihlah kalian. Dengan apa? Ismi rabbik. Dengan nama Rabbmu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana Rabb kita? Jalla wa ala. Al-a'la. Yang maha tinggi. Sudah jelas ayat yang maha tinggi. Kenapa harus dinukilkan dengan ta'wilan-ta'wilan yang batil? Wal'iyadu billah. Inilah tugas besar yang dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia. Berat memang. Karena logika ini akan memiliki sebuah tabiat untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak masuk logika. Sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia? Jawabannya sangat mungkin. Akan tetapi pertanyaan ini keliru. Kalau mungkin tidaknya mungkin. Yang harus ditanya adalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala mau untuk membuat satu benda, sesuatu, satu makhluk yang lebih besar dari Allah Jalla wa'ala. Maka jawabannya, lam yurid, tidak akan mau. Karena Allah Jalla wa'ala, al-akbar, maha besar. Gak perlu ditanya, kenapa Allah gak mau? Lah, bukan bahasa kita. Bagaimana, kenapa, bukan bahasa seorang ahlus sunnah. Apalagi yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah jahat kepada Abu Lahab? Kenapa Allah jahat kepada Abu Talib? Padahal Abu Talib jasanya luar biasa. Kenapa Allah bisa mengislamkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu? Jangan ditanya kenapa. Ini semua urusannya takdir, keputusan, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau urusannya takdir, maka seorang hamba tidak boleh bertanya kenapa, bagaimana, dan pertanyaan-pertanyaan yang semodel dengan itu. Bagaimana Allah bisa menetapkan Abu Thalib sebagai ahlun nar? Sam'an wa ta'atan, itu ketetapan Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun yang lalu bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik wal iyadhu billah. Bahwa Abu Jahal, Abu Lahab wafat dalam keadaan musyrik wal iyadhu billah. Bahwa Abdullah ibn Abi Umayyah yang mendorong Abu Thalib untuk tetap dalam agama kesyirikan, tetap Abu Thalib, jangan engkau benci agama Abdul Muttalib. Atarkabu millata Abdul Muttalib? Kenapa kamu harus membenci agama orang tua kita? Jangan. Terus dalam agama-agama ini. Terus dalam sesembahan-sesembahan ini. Terus dalam patung-patung ini. Abdullah ibn Abi Umayyah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ketika Allah mencatat takdir seorang Abdullah ibn Abi Umayyah sebagai seorang Muslim. Wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Enggak perlu ditanyakan apa. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la yus'al. Enggak boleh kita bertanya tentang keputusan, takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan asma wa sifat Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kaidah yang ke-13. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanziluhu wa nuruhu. Dan Al-Quran tersebut merupakan sesuatu yang Allah turunkan dan merupakan cahaya yang Allah Jalla wa'ala kirimkan kepada manusia. Walaysa makhlukan, dan Al-Quranul Karim bukanlah makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan. Jadi berbeda kita dengan Al-Quran. Kita makhluk, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayawan makhluk atau makhlukah, mereka adalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samawat wal-ard wal-jibal, semuanya makhluk. Akan tetapi Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan. Akan tetapi murni kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa makhlukan, Al-Quran bukanlah makhluk. Kenapa? Li'annal Qur'ana minallah. Karena Al-Quranul Karim murni, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana minallahi falaysa bimakhlukin, dan sesuatu yang berasal dari Allah, bukan diciptakan ya. Hati-hati antara dua ibarat yang sudah mulai digabung-gabungkan, sudah mulai ditalbis oleh ahlul dalali wal ahwa, du'atun ala buwabi jahannam. Hati-hati. Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan, bukan makhluk. Akan tapi Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran berasal dari Allah Jalla wa ala. Wa makana minallah, segala sesuatu yang berasal dari Allah, falaysa bimakhlukin, yang berasal dari Allah, bukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah makhluk, An-Nar makhluk, Al-Jibal makhluk, semuanya makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari Allah Jalla wa ala. Falaysa bimakhlukin, semua yang berasal dari Allah bukanlah makhluk. Ini kaidah inda ahli sunnah. Wa hakadha qala Malik ibn Anas, begitu pula qala Imam Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal. Itu yang diucapkan oleh Ahmad ibn Hanbal pula rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Wa min qablihima minal fuqaha wa man ba'dahuma, dan yang sebelum mereka berdua dan yang setelah mereka berdua pun memiliki satu ucapan yang sama, satu perkataan yang sama, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Wal mira'u fihi kufrun, al mira' artinya adalah al jidal. Ketika seorang berjidal, ketika seorang berdiskusi tentang hal ini, maka ini merupakan satu pintu kekufuran. Ayo kita bahas, ayo kita diskusi, Al-Quran ini makhluk ataukah kalamullah? Al-Quran ini sesuatu yang diciptakan ataukah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita buka forum terbuka. Hati-hati, ini merupakan kufur, merupakan bahagian dari pintu kekufuran yang disiapkan oleh syaitan wal'iyadzu billah. Maka Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan a'immah yang lainnya sebelum dan setelah mereka memiliki satu ucapan, memiliki satu akidah, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syarhu, penjelasan. Qauluhu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengatakan, "Wal-Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan." Al-Qur'an merupakan ucapan Allah, sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang dijadikan sebagai cahaya kehidupan, hidayah, walaysa makhlukan, dan bukanlah makhluk. Min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah annal qur'ana kalamullah, di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi hakikatan, yang Al-Quran itu merupakan firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah, yang Allah Jalla wa'ala berbicara dengan lafad-lafad tersebut. Hakikah, secara hakiki, bukan majas, bukan sesuatu yang diumpamakan. Oh, ini seakan-akan firman Allah, seakan-akan ucapan Allah, seakan-akan kalamullah. Bukan, hakiki. Itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Kok bisa ditulis? Kok bisa dihafalkan? Kok bisa ada pada lembaran-lembaran suhuf? Kalau sekarang ada mushaf Al-Quran. Kalau di zaman Nabi SAW ditulisnya di atas pelepah-pelepah kurma, karena sulit waktu itu mencari kertas dan yang lainnya. Zaman Nabi SAW. Kenapa bisa ditulis? Ucapan manusia bisa ditulis. Ada apa ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak boleh ditulis? Bahkan Rasul SAW yang memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tulis, Al-Quranul Karim. Tulis wahyu-wahyu Allah, tulis ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan sampai kepada satu tingkatan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man kataba anni syai'an falyamhuh. Barang siapa yang menulis dari ucapanku. Ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat ini generasi yang sangat bersemangat. Luar biasa semangatnya. Ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat, misalkan. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, lafaz beliau, hadis beliau, ad-dinun nasiha, misalkan. La dharar wala dirar, misalkan. Atau hadis-hadis yang lainnya dicatat terus oleh para sahabat. Ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu mereka adalah hufadz. Luar biasa hafalan-hafalan mereka. Jangan para sahabat. Enggak usah kita ngelihat zamannya para sahabat. Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Sekian ratus tahun dari generasi para sahabat. Ketika beliau masuk ke dalam pasar, keluar lagi, semua yang disampaikan oleh orang-orang pasar masuk ke telinga beliau, dihafalkan. Sekali mendengar langsung menghafal. Sekali mendengar langsung dihafal. Sekali mendengar langsung dihafal. Kuatnya hifz al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ini baru Imam Bukhari. Belum yang kita bahas Abu Bakar As-Siddiq, seorang ahlul jannah. Belum yang kita bahas Abdullah bin Amr ibn al-As. Belum yang kita bahas seorang Umar bin al-Khattab. Belum yang kita bahas Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fudala. Manaqib, keutamaan-keutamaan mereka enggak bisa disandingkan. Apalagi hanya sekelas al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, jauh di atas itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membaca hadis tetap mereka catat. Dicatat. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kataba anni syai'an, barang siapa yang menulis dari hadis-hadisku, falyamhu, hapus semuanya. Hapus. Jangan kalian tulis sabda-sabdaku. Jangan kalian tulis hadis-hadisku. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir tercampur aduknya antara hadis beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Yang tertulis hanyalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Jalla wa ala tertulis. Sampai ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, tertulis, tercatat semuanya, termaktub. Berdasarkan pengetahuan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah sempurna firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ditulis, selesai sudah. Tidak ada lagi firman Allah Jalla wa'ala. Al-Quran telah menjadi Al-Quran yang kamil, sempurna. Setelah itu baru Nabi SAW mengizinkan untuk ditulisnya hadith-hadith beliau Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Sedikit bi'idnillahi ta'ala yang kita bahas dari ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ikhuti fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, takallama bihi haqiqatan. Apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara, takallam dengan ayat-ayat tersebut secara haqiqah. Bukan dengan majas, bukan dengan sebuah ungkapan, akan tetapi memang itu adalah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu minhu Jibril, yang mana wahyu-wahyu tersebut, ucapan-ucapan tersebut didengar oleh malaikat Jibril. Wa nazala bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan, diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli al-ilmi as-sa'irin ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah akidah yang tidak diselisihi oleh seorang pun dari kalangan para ulama yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para ulama ini terbagi dua. Ada para ulama yang berjalan di atas sunnah Nabi, ada para ulama yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi. Ada du'at ila abwabil jannah, ada du'at ila abwabil jahannam, wal 'iyadzu billah. Dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah pepesan kosong. Masa ada orang yang mau mengajak, ayo ke pintu neraka, ayo kita diazab oleh Allah, ayo kita disiksa. Logika mengatakan tidak ada, tapi syariat mengatakan ada. Akal sehat mengatakan, masa ada orang yang mau dibakar di api neraka sama-sama, diazab oleh Allah sama-sama? Enggak ada. Akal sehat mengatakan tidak ada, tapi syariat mengatakan ada. Hadis Nabi mengatakan ada, bahkan Al-Qur'anul Karim mengatakan ada. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah, taqdim an-naql 'alal 'aql. Kita harus mendahulukan nas Al-Qur'an, kita harus mendahulukan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada akal fikiran kita. Seakan-akan enggak mungkin ada ustaz, ada dai, ada syekh, ada ulama yang mengajak orang lain kepada pintu neraka. Seakan-akan tidak masuk di logika, tidak masuk di akal fikiran kita. Tapi kata syariat ada. Ya sudah, kita harus terima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Ya sudah. Sam'an wa ta'atan. Kita dengarkan dan kita mentaati apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jenis yang pertama dari kalangan para ulama yang mereka berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidahnya demikian. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma khalafa fiha ahlud dalali minal jahmiyah. Adapun yang menyelisihinya adalah mereka dari kalangan Jahmiyah. Atba'il Jahm Ibn Safwan. Mereka-mereka yang mengikuti seorang yang bernama Al-Jahm Ibn Safwan. Wa afrakhil Jahmiyati minal Mu'tazilah. Dan cabang-cabang Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah. Wa Zaidiyah dari kalangan Zaidiyah. Wa Syi'ah dari kalangan Syi'ah. Kullu ha'ula, kelompok-kelompok tersebut, akhadhu 'anil Jahmiyah hadhihi al-mas'alah. Kelompok-kelompok tersebut mengambil akidah ini dari Jahmiyah, yaitu memiliki sebuah akidah, memiliki sebuah kesimpulan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Kalau tidak bertanya silahkan, kalau tidak percaya silahkan tanya kepada mereka, orang-orang Syiah. Bahkan orang-orang Syiah di zaman kita sekarang lebih parah. Orang-orang Syiah saat ini tersebar di negeri Iran. Wal'iyadzu billah. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana di negeri Iran, virus corona termasuk sesuatu yang sangat menyebar, sangat merebak. Disebutkan oleh salah seorang imamatus salaf, idza nazala alwaba qad fasha az-zina. Wa bima'na, apabila suatu tempat sudah merebak, tersebar padanya virus, wabah penyakit, maka ketahuilah bahwa di tempat tersebut tersebar perzinahan. Wal'iyadzu billah. Iran kita tahu Syiah memiliki sebuah akidah yang namanya nikah mut'ah. Kalau diterjemahkan bebas bisa diterjemahkan dengan nikah kontrak. Ada di sisi mereka. Padahal Allah Jalla wa'ala, Nabinya sallallahu alaihi wasallam sudah mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Hakikatnya berarti apa mereka-mereka yang melakukan nikah mut'ah? Zina yang mereka lakukan. Wal'iyadzubillah. Maka kaum muslimin Indonesia, jangan mendekati perbuatan fahisyah seperti ini. Hati-hati. Kita Indonesia ini mau merasa aman. Orang-orang yang berada di Indonesia ini mau merasa selamat dari wabah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Semua itu takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita tolak. Maka bagaimana caranya? Banyak-banyak kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan fahisyah seperti ini tersebar di tempat-tempat kita. Wal'iyadzu billah. Kondisikan masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di sekitar kita ingat kepada Allah Jalla wa ala. Kalau tidak seperti Iran hasilnya, wal'iyadzu billah. Tersebar zina di mana-mana, tersebar prostitusi di mana-mana, akhirnya Allah Jalla wa ala mengirimkan tentaranya yang belum terlihat. Itu tentara Allah yang belum terlihat. Gimana kalau tentara Allah Jalla wa'ala yang sudah terlihat dengan kasat mata, akan hancur dunia ini, wal'iyadzu billah. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, disebutkan oleh beliau, Al-Mu'tazilah, Az-Zaidiyah, Asy'iyah memiliki keyakinan yang sama, yang mereka ambil dari induknya, yaitu Jahmiyah, yang memiliki sebuah akidah, Al-Quran adalah makhluk, wal'iyadzu billah. Wa kadzalika al-Ibadiyah, begitu pula kelompok Ibadiyah, kulluhum yasiruna ala hadzal manhajil mukhalif li manhaji ahli sunnati wal jamaah. Al-Ibadiyah pun demikian, mengambil akidah yang menyelisihi akidahnya ahlu sunnati wal jamaah. Fayarawna anna al-Qur'ana makhlukun, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an itu bukanlah ucapan Allah, akan tetapi sesuatu yang diciptakan. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Al-Qur'an yang kita lihat itu. Bahkan kaum Syiah lebih parah. Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang sudah tidak asli lagi bahasa mereka. Berkurang. Bukan 30 juz. Al-Quran itu 30 sekian juz. Kemana sisanya? Disembunyikan oleh Muhammad. Gak ada adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajar kalau negara mereka, wal'iyadzu billah, termasuk katanya jajaran pemerintahnya, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan virus tersebut. Allahumma sallim sallim. Maka demikian al-ibadiyah, kondisinya sama. Menyatakan Al-Quran adalah makhluk, li'anna allaha indahum la yusafu bi'annahu yatakallam. Ini sumber penyakitnya. Karena mereka memiliki sebuah akidah, memiliki sebuah keyakinan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Allah Jalla wa'ala gak bisa disifati dengan berbicara. Gimana? Makhluknya berbicara, manusia berbicara, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, para sahabat berbicara. Allah Jalla wa'ala zat yang khusus, zat yang istimewa, zat yang luar biasa. Maka Allah Jalla wa'ala gak boleh kita samakan dengan makhluknya yang berbicara. Jadi Allah diam. Ya Allah gak diam juga. Jadi Allah berbicara, yang gak berbicara. Jadi gimana? Bingung. Al-hayarah. Ini yang ada di sisi mereka. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih lanjut dari akidah Jahmiyah yang menafikan takallamnya Allah, berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berani menyimpulkan Al-Quran bukan kalam Allah, akan tetapi sesuatu yang makhluk. Kalau mau mereka teliti, ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan kun, Allah mengatakan kun, itu apa? Berbicara apa tidak? Dari sini saya sudah bisa dibantah apa yang mereka yakini. Biidznillah akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu ya ra'akumullah.